بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخواني في الدين أعزكم الله, kita pagi ini insyaallah membahas ayat ke 16 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Kata Syekh, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala, kemudian Allah yang Maha Tinggi berfirman, kashifan an haqiqati ahwalihim, untuk membuka tentang hakikat keadaan mereka, orang-orang munafik itu. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu, ulaik mereka itu adalah orang-orang yang alladzina, orang-orang yang ishtarau, membeli ad-dalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Al-huda dijadikan sebagai alat untuk ditukarkan dengan ad-dalalah. Itu perbuatan orang munafik. Untuk membeli ad-dalalah. Padahal al-huda itu sangat mahal. Al-huda itu akan diberi, mestinya al-huda itu dipakai untuk berjual beli dengan Allah, mestinya. Berjual beli dengan Allah yaitu membeli surganya Allah. Yang wilayahnya, taman yang ada di surga itu, kebun-kebun yang ada di surga itu, wilayahnya meliputi langit yang 7 digabungkan jadi 1 plus bumi yang terdapat padanya berbagai perhiasan yang sangat mahal dan tak terhingga harganya. Gedung-gedung istana yang dibangun dari campuran antara emas, dicampur dengan misik. Campuran airnya, cairannya ialah minyak wangi misik. Batu batanya ialah mutiara-mutiara. Itu gedungnya. Jadi sangat mahal, tak terhingga harganya. Kemudian bidadari-bidadari yang mengisi gedung itu. Kemudian sungai-sungai yang sangat mahal, tak terhingga harganya, yang terdiri dari sungai air segar, jauh lebih istimewa daripada air aqua itu. Ini sangat mahal. Air susu, susu murni, bukan susu bubuk. Kemudian juga air madu, madunya surga ini, jauh lebih tinggi nilainya daripada madu Arab. Madu yang paling istimewa di dunia ini madu Arab. Ini jauh lebih istimewa daripada madu Arab. Sungai khamr yang masya Allah lezzatan lisyaribin, kata Allah memberitakan, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Dan selanjutnya tentang surga. Jadi surga itu sedemikian mahal yang luar biasa, tak terhingga nilainya. Allah telah berjual beli dengan orang mukmin. Orang mukmin menjual milik Allah itu, surga Allah itu tadi, dengan al-huda. Belinya dari Allah. Dan nilai al-huda itu tak terhingga mahalnya. Tetapi dasar memang selera rendah. Orang munafik justru menjadikan al-huda untuk membeli ad-dhalalah. Ad-dhalalah itu tidak ada harganya, sangat rendah. Oleh karena itu Allah menyatakan fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan beruntung perdagangan mereka. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk setelah itu, setelah menjual huda, setelah menjual al-huda dengan ad-dhalalah, mereka tidak akan lagi dapat al-huda setelah itu. Perdagangan orang munafik dikatakan famarah rabihat tijaratuhum, tidak akan untung perdagangan mereka. Ini perdagangan orang munafik. Sedangkan perdagangan kaum mukminin dikatakan oleh Allah apa? Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Perdagangan antara orang mukmin dengan Allah, pembelinya Allah, penjualnya orang mukmin. Ya, sama-sama tijarah, sama-sama perdagangan. Tapi yang satu dikatakan fama rabihat tijaratuhum, tidak akan beruntung perdagangan mereka, karena perdagangan orang dungu. menjual al-huda dengan harga, dengan sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali, ya, yaitu dengan ad-dalalah. Sedangkan orang mukmin tijaratan lan tabur, perdagangan yang sama sekali tidak akan rugi. Kata Syekh rahimahullah, ulaika ay al-munafiquna. Ulaik, yang dimaksud ulaika di ayat ini ialah orang-orang munafik. Al-mausufuna bitilka sifati, yang bersifat dengan sifat-sifat yang itu, yaitu sifat-sifat yang telah kita bahas kemarin, ya. Alladzina yashtaruna dhalalata bil huda, orang-orang yang menjual yang membeli kesesatan ad-dhalalah dengan al-huda, dengan petunjuk. Hai, kata beliau, raghibu fid dhalalati, mereka senang kepada dhalalah. Kalau raghibu an dhalalah itu benci kepada kesesatan. Oke, an kalau menunjukkan benci. Tapi kalau pakai fi sama-sama raghibu, maknanya ialah cinta. Mereka orang munafik itu senang kepada kesesatan, cinta kepada kesesatan. Raghbatal mushtari fis silati, seperti senangnya si pembeli terhadap as-silah, barang dagangan. Allati min raghbatihi fiha, yang bagaimana pembeli senang kepada satu barang yang dia nilai berharga, bagaimana min raghbatihi fiha, sebagai tanda kesenangan si pembeli kepada kepada barang dagangan itu, ialah yabdulu fiha al-amwalan nafisati, menumpahkan, mengerahkan dalam memperoleh barang dagangan itu, yang dinilai berharga itu, al-amwal an-nafisah, harta. Amwal jamak dari mal, ya, jamak dari mal. An-nafisah, yang mahal. Harta yang berharga. Wa hadza, kata Syekh, yang demikian itu min ahsanil amtsilah, termasuk daripada sebaik-baik permisalan. Fa innahu ja'ala ad-dhalalata, karena Allah di dalam permisalan ini menjadikan ad-dhalalah, kesesatan itu, allati hiya ghayatu syarr, yang dhalalah itu adalah ghayatu syarr, puncak dari kejahatan. Kejahatan itu banyak, merampok, mencuri, atau membunuh, atau apalah kejahatan itu banyak. Tetapi puncak dari segala kejahatan itu ialah ad-dhalalah, ghayah Nah, paling tinggi-tingginya kejahatan itu ialah dhalalah, kesesatan. Allah jadikan ad-dhalalah, Allah jadikan permisalan ad-dhalalah di sini sebagai kasil'ati, sebagai barang dagangan. Wa ja'alal huda, dan Allah dalam permisalan ini menjadikan al-huda, petunjuk, alladhi huwa ghayatus salahi, yang padahal petunjuk itu adalah ghayatus salah, puncak dari kebaikan, bimanzilatis samani, di berkedudukan se-level, sekedudukan dengan asaman harga. Fabadalul huda, maka orang-orang munafik ini mereka mengerahkan al-huda, petunjuk, raghbatan anhu, karena benci kepada al-huda itu. Fiddalalati, untuk mendapatkan ad-dhalalah, kesesatan, raghbatan fiha, karena apa? Senang kepada ad-dhalalah, terhadap al-huda raghbatan anhu, terhadap ad-dhalalah raghbatan fiha. Ya, mereka mengerahkan, memberikan al-huda karena memang tidak suka kepada al-huda, raghbatan anhu, karena tidak suka kepada al-huda, dan mereka meraih ingin mendapatkan ad-dhalalah, kesesatan, karena raghbatan fiha, karena senang kepada ad-dhalalah. Fahadihi tijaratuhum, inilah perdagangan mereka. Fabi'sa tijarah, kata beliau, ini adalah sejelek-jelek perdagangan. Wa hadhihi safqatuhum, dan demikian inilah safqah, ijab qabul dalam apa, perjanjian. Alhamdulillah, ijab qabul dalam perjanjian itu dengan safqah, dengan apa itu namanya, saling menggenggam tangan itu. Demikian perjanjian mereka dalam menjual al-huda untuk membeli al-dhalalah. Fabi'sat as-safah, maka itu adalah sejelek-jelek perjanjian jual beli ijab qabul itu. Wa idza kana man yabdhulu dinaran fi muqabalati dirhamin khasiran, maka kalau ada orang yang membayarkan, yabdhulu, memberikan dinar untuk mendapat, untuk ditukar, fi muqabalah, untuk ditukar dengan dirham. Dirham itu uang perak, dinar itu uang emas. Bagaimana orang yang mau menukar uang emasnya dengan uang perak? Khasiran, tentu rugi, kan ya? Fa kaifa man badala jauharatan wa akhadha anha dirhaman, bagaimana pula orang yang menyerahkan jauhara, mutiara, untuk diganti dengan wa akhadha anha, dan dia akan mengambil dengan harga mutiara itu dirham, perak, lebih rugi tentunya. Lebih jauh lagi, antara mutiara, jauhara, dengan perak. Ini namanya orang dungu, ya. Mau ditukar mutiaranya itu dengan perak. Ini lebih dungu lagi tentunya. Antara emas dengan perak aja sudah dungu, itu menunjukkan dungu. Lebih dungu lagi kalau dia menukar mutiara dengan perak. Fakaifa man badala al-huda fi muqabalati ad-dhalalah, maka lebih parah lagi dari itu bahkan orang yang menyerahkan al-huda untuk mendapatkan ad-dhalalah. Lebih parah lagi kedunguannya. Nah, inilah bukti bahwa memang mereka itu orang munafik itu sangat dungu. Waqtara asyqa'a 'ala as-sa'adati. Dia lebih memilih asyqa', celaka. Dia memilih celaka daripada as-sa'adah, daripada kebahagiaan. Wa raghiba fi safilil umuri wa taraka 'aliyaha. Dan dia senang, rahibafi, senang kepada safilil umur, perkara-perkara yang safil, yang rendah. Wataroka aliyaha, dan meninggalkan aliyaha yang tinggi. Fama rabihat tijaratuhu, maka tentu orang yang demikian tidak akan untung perdagangannya. Bal khasira fiha a'zamu khasaratan, bahkan dia rugi di padanya dengan sebesar-besar kerugian. Allah menyatakan di ayat lain, ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati ala dhalika huwal khusranul mubin. Mereka itu adalah orang-orang yang membuat rugi diri-diri mereka dan membuat rugi keluarga mereka, anak istri mereka, yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Ya. Selanjutnya di akhir ayat ini Allah menyatakan wa qauluhu wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu mendapatkan petunjuk. Kata beliau, kata Syekh, tahqiqun li dhalalihim, ini adalah penegasan tentang kesesatan mereka. Ya, tahqiqun li dhalalihim, sebagai penegasan terhadap kesesatan mereka. Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai', dan ini juga penegasan bahwa mereka orang munafikin itu tidak akan mendapatkan petunjuk sedikit pun. Fahadhi awsabuhumul qabihah, dan ini adalah sifat-sifat mereka yang qabi al-qabihati, yang jelek. Kemudian kita masuk kepada ayat-ayat selanjutnya. Allah berfirman di ayat ke-17 sampai ke-20. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ثم ذكر مثلهم مثلهم فقال kemudian Allah menyebutkan permisalan mereka kemudian Allah menyatakan terus dibawakan oleh beliau ayat-ayat ini mataluhum permisalan mereka itu kama salil ladzi stauqada nara seperti misalnya semisal orang yang istauqada istauqada yaitu menyalakan naron api istauqada menyalakan naron api falamma adha'at maka ketika api itu menyinari ma haulahu apa yang di sekitarnya zahaballahu binurihim Allah menghilangkan cahaya mereka wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun dan Allah membiarkan mereka fi dhulumatin di dalam kegelapan la yubsirun dalam keadaan tidak bisa melihat karena saking gelapnya. Nah, inilah apa yang disebutkan oleh Syekh apa? Dalam keterangan beliau sebelum ini adalah istihza'ullah bihim. Bagaimana Allah memperolok-olokkan orang munafik setelah sebagai balasan terhadap tindakan orang-orang munafik itu yang memperolok-olok agama Allah. Memperolok kaum mukminin, maka Allah balas dengan diperolok-olok mereka itu. Summun, mereka itu adalah tuli, bukmun bisu, umyun buta. Sudah berarti semua perlengkapan komunikasi putus sama sekali. Bagaimana orang yang apa tuli bisu buta? Ya sudah nggak ada peluang untuk mendapatkan informasi kan ya? Nah. Biasanya orang itu tuli, tetapi matanya tajam. Ya. Dan biasanya orang itu buta, pendengarannya tajam. Tapi ini tiga-tiganya. Tuli, bisu, dan buta. Fahum la yarji'un. Maka mereka itu tidak akan kembali. Tidak akan kembali kepada kebenaran. atau kafayibin, seperti hujan lebat. Faib itu hujan yang lebat sekali. Minas samai, yang turun dari langit. Fihi dhulumatun, di dalam hujan lebat itu terdapat padanya dhulumat, kegelapan karena saking lebatnya. Wara'dun, dan terdapat apa itu? Yang petir itu bark. Kalau petir itu bark, wabarkun. Petir itu apa? Kilat itu ya. Guntur ya. Suaranya itu apa? Ya guntur. Ya. Nah, geluduk kata orang Jawa. Guntur, yani suaranya itu geblegar begitu. Wabar pun, dan juga terdapat padanya petir yang menyambar-nyambar. Nah, petir itu memang yang menyambar itu yang orang itu mati dulu, kena dulu, baru ada suara. Itu petir. Jadi memang kalau orang itu disambar petir itu gak bisa mengelak, sebab kena dulu baru ada suara. Iya. Nah, bark dulu baru rak. Nah, petir dulu baru suara. Sehingga orang itu kalau ditakdirkan kena, ya memang gak bisa mengelak begitu. Nah, kalau suara dulu kan bisa ngelek gitu. Iya. Kalau suara dulu bisa ngeles, gak kena. Ini kena dulu baru suara. Ini yang ngeri ya. Hujan yang sangat lebat, yang terdapat padanya suara guntur yang gemblegar, dan petir yang menyambar-nyambar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, mereka menjadikan jari jemari mereka itu di telinga-telinga mereka karena peka. Hah? Minas sawa'iti, dari sambaran-sambaran petir. Karena pekaknya itu tadi. Hadarul maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah itu memang mengepung, muhit itu mengepung. Hah? Bil kafirin, terhadap orang kafir. Dalam bahasa Arab, samudra itu disebut muhit. Karena apa? Lautan itu betul-betul mengepung semua daratan. Samudra muhit. Nah, Allah mengepung orang kafir dari segala penjuru. Tidak bisa lari dari penjuru manapun. Yakadul barqu yakhthafu absarahum, hampir saja petir itu menyambar pandangan mereka. Kullama adha'a lahum, setiap petir itu menyinari mereka. Kan kalau petir itu menyambar itu dengan sinarnya, masyaufihi, mereka berjalan padanya, baru bisa jalan karena ada sinar. Wa idza adlama, dan apabila gelap lagi, alaihim, atas mereka, qamu, mereka pun akhirnya berdiri, berhenti, tidak jalan. Walau syaa Allahu, seandainya Allah kehendaki, la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, Allah hilangkan sama sekali pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha atas segala sesuatu, maha berkuasa. Qadir, maha berkuasa. Kata Syekh rahimahullah, ai mataluhum, permisalan tentang mereka ini, al-mutabit, yang cocok lima kanu alaihi, untuk memisalkan tentang bagaimana mereka itu alaihi berjalan di atasnya, ialah kamasalilladzi istauqada nara, seperti keadaan orang yang istauqada, menyalakan naron, api. Ai, kata beliau, ialah bagaimana kana fi zulmatin azimatin, dulunya mereka itu dalam kegelapan yang sangat kelam, kegelapan yang besar, yaitu kegelapan yang meliputi wilayah yang sangat luas, sehingga menatap ke depan tidak melihat, sepanjang mata memandang itu tidak melihat secercah sinar sedikit pun, secercah pun, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Nah, itu kegelapan yang meluas, ya. Nah, wahajatan ilan nari syadidatan, keadaannya mereka dalam kegelapan itu sangat membutuhkan api dengan kebutuhan yang sangat keras. Fastauqadaha min ghairihi, kemudian dia minta dinyalakan api itu dari yang lainnya, dari orang lain. Walam takun indahu ma'idah, dan dia dalam keadaan tidak mempunyai ma'idah, perlengkapan untuk menyalakan api. Bal hiya kharija anhu, bahkan dia dalam kondisi kharijah anhu, di luar daripada sinar itu tadi. Falamma adha'atin naru ma haulahu, maka ketika api itu menyinari sekitarnya, ketika menyala menyinari sekitarnya, wanabaral mahal alladhi huwa fihi, dan dia mampu melihat al-mahal, tempat yang dia ada padanya, baru dia kenal, oh saya di sini, begitu setelah nyalanya api itu. Wa ma fihi minal makharif au wa amniha, wa ma fihi minal makhawifi wa amniha, dan juga melihat apa-apa yang makhawif, perkara-perkara yang bahaya, yang menakutkan. Oh, itu di situ lubang. Wa amniha, oh di situ tempat yang aman. Di sebelah sana tempat yang aman, sedangkan di sebelah situ tempat yang berbahaya, makhawif. Setelah tahu itu, wantafa'a bitilkan nari, dan dia mendapatkan manfaat dengan api yang menyala itu, sehingga tahu keadaan tempat tersebut. Waqarrat biha ainuhu, sehingga matanya qarrat biha, senang, terhibur dengan adanya api itu. Wa dhanna annahu qadirun 'alayha, sampai akhirnya dia menyangka bahwa dia mampu menguasai api itu, ya, untuk mempertahankannya tetap menyala. Setelah dia mulai tumbuh pede, ya, wah sudah mampu menguasai api itu untuk tetap menyala. Fabainama huwa kadzalik, maka ketika dia dalam keadaan demikian, izdhahaballahu binurihi, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya api itu. Fazala anhu nur, sehingga hilanglah daripadanya cahaya. Wa dhahaba ma'ahu surur, dan hilang pula beserta hilangnya cahaya itu, hilang pula as-surur, kesenangan, kebahagiaan tadi. Wa baqiya fi dhulmatil 'azimati, dan dia tetap dalam kegelapan yang luas. Ya. Tetapi apinya tetap menyala. Wa narul muhriqah, sedangkan api tetap muhriqah, tetap membakar. Cuman sinarnya saja yang dihilangkan oleh Allah. Bagaimana? Ya buta kan. Ya. Orang itu tidak bisa melihat sinar api, berarti apa? Buta sama sekali. Apinya tetap berfungsi membakar, muhriqah. Sinarnya enggak kelihatan. Gelap kembali. Allah cabut matanya, kemampuan matanya untuk melihat cahaya api itu. Fadhaba ma fiha minal isyraq, sehingga Allah hilangkan apa yang terdapat dalam api itu, al isyraq, sinar. Wa baqiya ma fiha minal ihraq, sedangkan ihraq, fungsi api itu isyraq dan ihraq. Isyraq yaitu sinar, ya, menyinari sekitarnya, itu apa? Isyraq. Sedangkan fungsi kedua ihraq, membakar apa saja, membinasakan apa saja. Maka yang dihilangkan oleh Allah al-isyraqnya, sinarnya. Sedangkan fungsi ihraq, membakarnya tetap ada. Fabaqiya fi dhulumatin muta'addidah, maka dia pun akhirnya tetap dalam dhulumat, bukan dhulmah. Dhulumat ini jamak, ya, jamak. Mufradnya apa? Dhulmah. Mufradnya dhulmah. Jadi kalau dhulumat berarti apa? Kegelapan demi kegelapan, begitu. Kegelapan berlapis. Itu kalau dhulumat. Maka mereka pun akhirnya si munafik ini dalam kegelapan muta'addidah yang banyak, yaitu pertama zulmatul lail, kegelapan malam. Kedua wa zulmatus sahab, kegelapan mendung. Siang pun kalau mendung yang pekat itu gelap suasananya, apalagi malam, sehingga tidak terlihat bintang. Orang kalau dalam kegelapan malam masih ditolong dengan adanya sinar bintang. Di tengah lautan ataupun di tengah padang pasir itu masih ditolong dengan adanya bintang. Allah masih menolong dia dengan adanya bintang, sehingga tahu arah barat, timur, utara, selatan. Tapi kalau sudah ditambah dengan mendung yang pekat, sudah gak kelihatan arah sama sekali, tidak lihat apa-apa. Wadulmatil matar, tambah lagi turun hujan yang luar biasa lebat. Al-matar, hujan. Yang tentu hujan yang deras itu menimbulkan kegelapan sampai dalam jarak. Yang sangat dekat tidak bisa melihat karena hujan. Orang kalau dalam keadaan hujan lebat di siang hari pun naik mobil atau naik sepeda, apalagi naik sepeda motor, itu dalam keadaan hujan lebat ya sudah nggak lihat apa-apa, apalagi malam. Lampu yang sekuat apapun nggak akan bisa menembus hujan itu. Yang hujan malam mendung, kalau di gunung-gunung kabut, nah sudah di situ tidak mampu lagi orang untuk melihat. Al-hafilatu ba'da nur, semua itu terjadi setelah sinar yang terang. Tiba-tiba gelap sama sekali dengan apapun, dengan senter, dengan apa, tidak bisa dilihat. Nah, ini luar biasa. Ya. Fakaifa yakunu halu hadzal mausuf. Maka bagaimana keadaan orang yang demikian ini? Tentu amat bingung. Ya. Habis demikian terang, tiba-tiba tep, sama sekali gelap berlapis-lapis. Fakadzalika haula'il munafiqun. Demikianlah keadaan orang-orang munafik itu. Bagaimana? Istauqadu naral imani minal mu'minin. Mereka minta dinyalakannya api iman yang ada pada orang mukmin. Nar di dalam ayat ini diterangkan oleh beliau apa? Ialah narul iman dari orang mukmin, sebab dia sendiri tidak punya api itu. Ya, maka Allah katakan famatsaluhum kamatsalil ladzi istauqada naran. Istauqada naran. Permisalan mereka ialah seperti orang yang minta kepada orang lain untuk dinyalakan api, sebab dia sendiri tidak punya api iman itu. Ya. Walam takun sifatan lahum, sementara api iman itu tidak ada pada mereka. Fattadau biha mu'akkatan. Akhirnya mereka bisa istabau mendapatkan sinar biha dengan api iman yang ada pada orang mukmin itu. Ya, berarti ada pada orang lain kan? Sebab dianya sendiri nggak punya itu. Tetapi mu'akkatan, dalam waktu tertentu saja mu'akkatan. Wantafa'u, dan mereka pun mendapatkan manfaat. Fahakonat bidalika dima'ahum, sehingga hakonat, mereka bisa melindungi untuk jangan ditumpahkannya dengan itu darah-darah mereka. Mereka melindungi darah-darah mereka dengan itu. Yaitu apa? Nempel pada orang mukmin, supaya dianggap termasuk dari kalangan orang mukmin, ya, sehingga tidak di apa tidak ditumbahkan darahnya, tidak dilukai. wasalimat amwaluhum, dan harta-harta mereka juga selamat. Ya. Wahasala lahum nau'un minal amni fid dunya, mereka mendapatkan nau'un minal amni, salah satu jenis daripada keamanan di dunia, karena dianggap sebagai orang mukmin begitu. Fa bainama hum kadzalika, maka ketika mereka merasa aman seperti itu, ya, tetap mengganggu kaum mukminin, tetap menyatakan kekufurannya kepada syariat Islamiah, tetap melecehkan agama Allah, mulutnya tetap sedemikian kejinya terhadap agama Allah, ya, tetap mereka bersahabat dengan orang-orang musuh-musuh agama Allah itu, tetap saja mereka membuat makar-makar terhadap kaum mukminin, tapi mereka di hadapan kaum mukminin aman. Karena apa? Dia dianggap termasuk dari kaum mukminin. Nah, mereka merasa asyik. Wah, ini adalah cara yang bagus untuk merasa aman, untuk mendapatkan keamanan di dalam melancarkan berbagai kejahatan-kejahatan mereka. Nah, maka dikatakan fabainama hum kadzalik, ketika mereka merasa asyik demikian itu, melakukan kejahatan tapi aman dari resiko kejahatan itu. Id hajama alaihimul maut, tiba-tiba hajama alaihimul maut, diserbu oleh mati. Tiba-tiba dijemput oleh malakul maut yang disertai oleh rombongan malaikatul adab. Ya. Nah, tiba-tiba datang kematian. Fasala bahumul intifa'a bizalikan nur, sehingga mati itu salabahum, mencabut mereka al-intifa' dari keadaan mereka mendapatkan manfaat dengan api itu tadi, yaitu mendapatkan manfaat dari mengaku-ngaku sebagai orang mukmin itu tadi. Mereka bisa selamat dari hukum orang mukmin karena ngaku sebagai orang mukmin, tetapi tidak bisa selamat dari malakul maut. Tiba-tiba diambil keamanan itu dengan disambar oleh kematian. Ya, wa hasala lahum kullu kullu hammin wa ghammin wa adzabin, dan terjadilah pada mereka segenap ham itu ketakutan tentang apa yang akan terjadi, itu ham. Kalau gham itu kesedihan dengan apa yang sudah terjadi. Ya, tiba-tiba mereka ditimpa oleh ham dan gham. Ham berarti terjemahannya lebih tepat apa? Kekhawatiran. Karena ham itu ketakutan tentang apa yang akan terjadi. Diberitahu oleh malaikatul adab, nih, kamu akan masuk neraka jahanam, begini-begini azabnya. Ham timbul ketakutan luar biasa bahwa dia akan masuk neraka ketika dijemput mati. Dan ham juga kesedihan yang luar biasa dengan kematian yang sedang dia alami itu. Ya. Wa azab, dan juga ditambah lagi dengan azab rasa sakit yang luar biasa. Wa hasala lahum zulmatul qabri, sehingga terjadi pada mereka berlapis-lapis kegelapan. Apa? Pertama, zulmatul qabri, kegelapan kuburan. Diuruk di dalam kuburan. Gelap. Wa zulmatul kufri, kegelapan kekafiran. Kekafiran yang dia lakukan selama di dunia ini dengan ditutup-tutupi oleh pengakuan dia sebagai orang Islam, itu menjadi kegelapan bagi dia di kuburnya. Wa zulmatun nifaq, dan kegelapan kemunafikan, itu juga menjadi kegelapan bagi dia di kuburannya. Wa zulmatul ma'asi 'alal ikhtilafi anwa'iha, dan juga kegelapan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan di dunia dengan ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai berbagai macam-macamnya. Setelah itu, setelah berbagai kegelapan tersebut, tambah lagi dengan wabada dalika zulmatin nar, tambah lagi dengan kegelapan api neraka. Wabi'sal qarar, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Falidhalika qala ta'ala anhum, oleh karena falihada qala ta'ala anhum, oleh karena inilah Allah menyatakan tentang mereka, summun, summun ay ansima'il khair, tuli, yaitu tuli untuk mendengarkan kebaikan. Ansima'il khair, tidak mau mendengarkan kebaikan. Ya, langsung daya tolaknya di telinganya itu terhadap kebaikan sangat tinggi. Bukmun ay anin nutqi bihi, bukmun bisu, maksudnya bisu yaitu bisu untuk mengucapkan, anin nutqi untuk mengucapkan, bihi kebenaran itu. Tidak mau karena gengsinya untuk mengucapkan, oh ya ini benar, enggak mau. Karena kibir, kesombongan yang ada di dalam hatinya itu. Umyun ay an ru'yatil haqqi, buta, maksudnya ialah buta an ru'yatil haqqi, untuk melihat kebenaran, bukti kebenaran. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan bisa kembali kepada kebenaran itu. Li'annahum tarakul haqqa ba'da'an arabuhu, karena mereka meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran, setelah mereka mengerti kebenaran itu. Ba'da'an arabuhu, setelah mereka mengerti kebenaran itu, terus meninggalkannya. Fala yarji'una ilaih, maka mereka tidak akan bisa kembali kepada kebenaran itu. Bi khilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dalalin, beda, kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beda dengan orang yang tarakal haqqa, meninggalkan kebenaran, an jahlin wa dalalin, karena ketidakmengertian dan karena kesesatan, karena tersesat, disangka itu adalah jalan benar, tapi ternyata itu jalan yang salah. Ini beda. Fa innahu la yaqilu, orang yang demikian sungguhnya tidak menempuh jalan itu dengan akal yang sehat, tidak mengerti. Wa huwa aqrabu ruju'an minhum, orang yang demikian lebih dekat, akrab, lebih dekat rujuan dalam hal pulangnya, kembalinya kepada kebenaran, minhum, daripada orang-orang munafik yang tahu kebenaran, tahu al-haq tapi kemudian memusuhi al-haq, tahu kebatilan tetapi kemudian memilih kebatilan, tahu tauhid kemudian memilih syirik, tahu sunnah kemudian memilih bid'ah, ha, dan begitu selanjutnya. Tentu orang yang tahu kebenaran setelah berilmu kemudian menjadi musuh daripada ilmu itu, ini lebih jauh kesesatannya dan lebih kecil kemungkinannya untuk kembali kepada kebenaran dibanding orang yang sebelumnya tidak tahu. Maka ini orang yang tidak tahu kemudian tersesat dengan mudah diberitahu dan dia bisa segera taubat. Ya. Nah, begitulah permisalan yang Allah berikan. Nah, kita masih membahas nanti insyaallah permisalan-permisalan ini, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di ayat-ayat ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna ya Rabbana.